طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada dan juga pendengar radio-radio lain serta para pemirsa TV manapun di mana saja Anda berada, tak lupa para netizen melalui akun dan medsos apapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa membicarakan tentang surga. Poin terakhir yang kita bahas di dalam surga adalah tentang istana dan kemah-kemah di surga. Sekarang kita bahas dua poin yang ada di surga. Pertama cahaya, yang kedua aroma. Salah satu hal yang membuat kita merasa nyaman hidup di alam dunia adalah karena cahaya. Adanya cahaya membuat suasana menjadi terang benderang. Kita bisa melihat apapun dengan jelas dan gamblang. Cahayalah yang mengusir rasa takut dan mencekam dalam diri kita. Berbeda apabila kita dalam keadaan gelap. Gelap itu mengkondisikan suasana yang mencekam, yang menakutkan, yang membuat tidak nyaman. Oleh karena itulah, maka di surga ada cahaya. Cahaya tersebut berasal dari arah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang adanya cahaya diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim dan diterangkan oleh para ulama tentang isyarat dari ayat-ayat tersebut. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tadhkirah, qala al-ulama, laisa fil jannati laylun wa naharun, wa innama hum fi nurin da'imin abadan. وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجاب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجاب وفتح الأبواب ذكره عبد الفارز ابن الجوزي رحمه الله تعالى. Kata Imam Al-Qurtubi, telah berkata para ulama, di surga tidak ada siang, juga tidak ada malam. Yang ada hanyalah cahaya yang memancar terus-menerus secara abadi. Mereka, para ahli surga, hanyalah mengetahui kadar malam dengan diturunkannya hijab dan ditutupnya pintu-pintu. Serta mengetahui kadar malam dengan cara mengetahui kadar siang dengan cara diangkatnya hijab dan dibukakannya pintu-pintu. Ini diterangkan oleh Abul Farj Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dan dikutip oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Adapun ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya cahaya adalah, berkata Imam Ibn Kathir dalam menerangkan surah Maryam ayat 62 dan 63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walahum rizquhum fiha bukratau wa asyiyya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, bagi mereka, bagi para ahli surga, ada rizki di dalamnya. Bukrata wa asyia, setiap pagi dan petang. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini ada apa? Ada pagi dan ada petang. Apa maknanya? Berkata Imam Ibn Kathir, ay fi mithli waqtil bukarat wa waqtil asyiyat, la anna hunaka laylan wa nahara, walakinnahum fi awqatin tata'aqabu, ya'rifuna madiyaha biadwain wa anwarin. Makna mereka itu memperoleh rizki setiap pagi dan petang, artinya pada waktu seperti pada waktu pagi dan petang. Bukan berarti bahwa di sana ada malam dan ada siang, tapi ada waktu-waktu yang susul menyusul yang menyebabkan mereka mengetahui terang benderangnya itu dengan adanya cahaya dan sinar. Itu diterangkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab Tafsir Ibn Kathir, Tafsirul Quran Al-Azim, juz yang keempat, halaman 471, ketika menerangkan surah Maryam ayat 62 tadi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang masalah ini, fil jannati laysa fiha syamsun wala qamar, la laylun wala nahar, lakin tu'raful bukratu wa asyiyah binurin yadharu min qibalil arsh. Di surga itu tidak ada matahari, juga tidak ada bulan, tidak ada malam dan tidak ada siang. Tapi diketahui waktu pagi dan petang dengan adanya cahaya yang muncul dari balik arsh. Kita di dunia mengetahui atau apa merasakan perbedaan cahaya yang tercipta, yang terkondisi dalam kehidupan di dunia ini. Walaupun sumbernya kita tahu matahari, tapi suasana, kemudian teriknya, kadar teriknya matahari, itu berbeda antara pagi, antara siang, dengan antara sore. Dan yang paling nyaman adalah pagi dan sore. Tidak terlalu terik, tapi juga tidak gelap. Cahaya cukup memuaskan untuk melihat segala sesuatu dengan jelas. Nah, disebutkan di sini setiap pagi dan petang menunjukkan nyamannya suasana, seperti nyamannya suasana pagi dan petang, yang cahayanya tidak terlalu panas, tidak terlalu menyilaukan, dan membuat suasana nyaman. Orang berburu-buru memanfaatkan sinar matahari pagi untuk berjemur sehingga hangat. Kemudian sore juga demikian. Karena apa? Karena suasananya yang nyaman. Sore hari orang-orang, anak-anak keluar untuk bermain menikmati suasana sore. Demikian juga pagi. Ya, oleh karena itulah maka disebut pagi dan sore, tidak disebut tengah hari ataupun malam. Itu karena kondisi ternyaman dalam kehidupan kita di dunia yang berkaitan dengan cahaya matahari adalah pagi dan sore. Makanya disebutkan demikian. Bukan berarti kalau ada pagi ada sore, berarti ada siang ada malam. Kalau ada siang ada malam, berarti ada matahari ada bulan. Tidak, tidak demikian. Seperti perkataan Syekhul Islam yang disebutkan dalam Majmul Fatawanya, wal jannah laysa fiha syamsun wala qamar wala laylun wala nahar, lakin tu'raful bukratu wal asyiyatu binurin yadharu min qibalil arsh. Di surga itu tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang. Tapi diketahui saat pagi ataupun sore, untuk menunjukkan disebutnya pagi dan sore untuk menunjukkan nyamannya suasana yang tercipta, dan itu disebabkan karena cahaya yang muncul dari arah arsy. Itulah penjelasan para ulama tentang bahwa di surga ada cahaya yang menyinari kehidupan. Cahaya ini abadi, tidak seperti yang terjadi di dunia, ada terangnya juga ada gelapnya, ya. Gelapnya di dunia dipakai untuk istirahat. Dan adanya istirahat berupa tidur menunjukkan kelemahan manusia. Karena seluruh organ tubuhnya lemah, butuh istirahat, tidak bisa diforsir setiap saat selamanya. Butuh recovery, butuh pemulihan, tidur. Besoknya baru bangkit lagi dalam keadaan segar bugar. Adapun di surga tidak ada yang namanya kelelahan, yang namanya ngantuk, yang namanya keinginan untuk tidur. Karena itulah penghuni surga tidak tidur, karena tidak lelah, tidak ngantuk, tidak butuh pemulihan, tidak butuh istirahat, tidak butuh recovery yang sejenisnya, ya. Itulah penjelasan tentang cahaya di surga. Selain adanya cahaya, di surga juga ada aroma. Aroma surga itu tidak ada yang menandingi. Dan aroma wanginya, apapun wanginya itu, sesuatu yang menyebabkan manusia itu merasakan kesenangan di dunia. Semua orang itu menyukai parfum, menyukai wewangian, menyukai segala sesuatu yang membuat penciumannya itu nyaman. Makanya nyaris di setiap ruangan itu orang-orang yang berkemampuan pasti akan berupaya untuk menyimpan wewangian di kamar, di lemari, di mobil, kemudian di kantor-kantor, di ruangan-ruangan, bahkan badannya pun begitu. Seluruh bagian badan kita diupayakan untuk tercium wangi, membuat nyaman bagi pemakainya, membuat nyaman bagi orang-orang yang dekat. Ya. Nah, di surga yang kata orang Sunda pasti pika betahin. Salah satu yang membuat betah itu karena ada aroma, ada wewangian. Dan wewangian tersebut adalah wewangian yang tercium oleh setiap penghuni surga, dimanapun mereka berada. Dan wewangian surga ini adalah tercium dengan jarak yang tak terbatas selama di alam yang sama. Di alam yang sama itu yaitu artinya di surga. Adapun orang yang berada di luar surga alias ke neraka tidak akan bisa mencium baunya surga. Aroma surga, wewangian surga. Dan ini dinyatakan di dalam banyak hadis yang sahih tentang hal ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, juga Imam Ibn Majah dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, dengan sanad yang sahih, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, man qatala rajulan min ahlil dhimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina ama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa orang yang membunuh seorang kafir ahli dhimmi, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Islam. Dia hidup di negara Muslim. Hidup di tengah komunitas kaum Muslimin. Tapi dia tetap dalam kekafirannya. Tidak mengapa, karena tidak boleh dipaksa orang untuk masuk Islam. Allah menyatakan la ikraha fid din. Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama ini. Maksudnya memaksa orang yang non muslim untuk masuk Islam. Enggak boleh, ada keterpaksaan, harus sukarela. Adapun setelah dia menjadi muslim, ya dipaksa untuk melakukan amal yang diwajibkan, dipaksa untuk menjauhi apa yang dilarang. Siapa yang melanggar ini ada hukuman. Yang mabuk ada hukuman, yang berjudi ada hukuman, yang berzina ada hukuman, yang mencuri ada hukuman. Hukumannya di dunia. Yang mencuri dipotong, yang berzina dicambuk atau dirajam, yang mabuk juga dicambuk, yang judi juga dicambuk, dan seterusnya. Ada paksaan, ya, kalau sudah masuk Islam. Adapun orang kafir yang mau, yang apa namanya, berada di luar zona keislaman, tidak boleh dipaksa. Walaupun mereka berada di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Kalau mau beribadah dengan cara mereka, silakan, terserah. Tapi karena mereka memperoleh perlindungan dari pemerintah Islam, memiliki hak yang sama, maka mereka diwajibkan membayar upeti, jizyah, yang disesuaikan dengan kadar kemampuan mereka. Nah, kafir dzimmi ini dijamin hak-haknya, tidak boleh disakiti, tidak boleh dirampas haknya, apalagi dibunuh. Maka bagi para pembunuhnya ada ancaman. Apa ancamannya? Orang itu kelak di akhirat tidak akan bisa mencium aroma wewangian surga. Alias tidak akan ke surga. Sebab siapa yang masuk surga pasti akan mencium aroma surga. Kalau tidak bisa mencium berarti dia di luar. Di luar areal surga. Alias di neraka. Berkata Nabi alaihissalatu wassalam, man qatala rajulan min ahli dhimmah. Siapa orang yang membunuh orang kafir dhimmi? Lam yajid rihal jannah. Dia tidak akan bisa mencium aroma wangian surga. Wa inna rihaha layujadu min masirati sab'ina ama. Padahal aroma wangian surga akan bisa tercium sejarak 70 tahun perjalanan. Artinya sejauh apapun itu pasti akan tercium aroma surga itu. Dalam Sahih Bukhari, juga Musnad Ahmad, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lain-lain. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Man qatala muahidan lam yarih ra'ihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina ama." Kata Rasul alaihi salatu wasalam, siapa orang yang membunuh kafir mu'ahid? Mu'ahid itu orang kafir, tidak tunduk kepada pemerintah Islam, karena memiliki power yang seimbang dengan kaum muslimin, dengan kekuatan pemerintah Islam. Tapi akhirnya mengadakan perjanjian damai. Ia berupa negara. Kemudian membentuk semacam koalisi. Membentuk semacam perjanjian damai. Boleh enggak berkoalisi dengan orang kafir? Nabi SAW melakukan itu. Dengan Yahudi Bani Quraidah. Mengadakan perjanjian damai. Ya. Berjanji, saling membantu, saling membela kalau ada musuh yang menyerang, maka harus bantu siapapun yang diserangnya, gitu. Kalau orang kafir yang diserang, orang mukmin membela. Kalau orang mukmin yang diserang, orang kafir ahdi ini membela. Begitu. Itu namanya kafir ahdi. Kafir ahdi sama, memiliki hak yang sama. Tidak boleh untuk diganggu, apalagi dibunuh. Siapa yang membunuhnya dosa besar, diancam dengan ancaman di akhirat. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, man qatala mu'ahidan. Siapa orang yang membunuh kafir ahdi? Lam yarih ra'ihatal jannah. Dia tidak bisa mencium baunya surga. Padahal aroma surga itu akan tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Nah itu di antara hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa surga itu ada aroma. Kalau itu tadi ancaman tidak bisa mencium aroma surga itu bagi orang mukmin yang membunuh orang kafir. Baik kafir ahdi ataupun kafir dzimmi. Adapun kalau kafir harbi terus di medan perang ya dibunuh atuh. Kalau tidak dibunuh dia akan membunuh kita dan membunuhnya berpahala. Jangankan membunuh, ya, menimpakan kerugian kepada orang kafir itu dicatat sebagai amal soleh. Menimbulkan kedongkolan kepada orang kafir harbi itu dicatat sebagai amal soleh juga. Ada enggak dosa lain yang terancam dengan ancaman tidak akan mencium aroma surga? Ya ada. Di antaranya wanita tuh, ya. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq lam tarih ra'ihatal jannah. Wanita mana saja, istri mana saja yang menuntut cerai kepada suami bighairi udhrin syar'iin, tanpa udhur syar'i, minta cerai tapi alasannya tidak syar'i, maka dia juga tidak akan bisa mencium baunya surga. Dan ini menunjukkan ancaman neraka bagi wanita yang seperti itu. Sebab apa? Sebab suami itu kunci surga atau nerakanya bagi setiap istri. Walaupun dia umpah ahli ibadah, rajin sholat, rajin saum, tapi membuat mangkal dan jengkel suaminya, maka ancamannya dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Nabi SAW suatu saat kedatangan seorang wanita. Ditanya, kamu sudah menikah ya? Bagaimana sikap kamu kepada suamimu? Oh, kata istri ini, aku tidak ada suatu pun perintah suami kecuali aku pasti melakukannya kecuali yang aku tidak mampu. Apa kata Nabi SAW? Unduri kaifa antilahu fa innahu jannatuki wa naruk. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu. Karena sungguhnya suamimu itu surgamu ataukah nerakamu. Ya. Sampai-sampai kalau seorang istri melakukan ibadah sunnah. Sunnah tapi ya. Tapi mengabaikan hak suami. Maka ibadahnya itu tertolak. Tidak diterima dan dia dosa. Seperti contohnya apa? Contohnya umpamanya istri melakukan saum sunnah. Padahal suaminya ada di rumah. Tanpa izin. Tanpa wewenang yang diberikan oleh suaminya. Langsung saja, Senin Kamis dia saum. Tanpa izin kepada suami. Padahal mungkin suami membutuhkannya. Pas umpai suaminya mendekatinya karena ada hajat, istrinya menyatakan, maaf, saya lagi saum nih. Menunaikan hak Allah. Keliru dia, ya. Maka wanita mana saja, ya, yang melakukan saum sunnah tanpa izin suaminya, maka terlarang, tidak boleh. Tidaklah halal bagi seorang wanita melakukan saum padahal suaminya ada di rumahnya. Bayangkan untuk melakukan ibadah sunnah, apapun ibadah sunnah, tidak hanya saum, sholat sunnah, tahajud dan seterusnya, padahal suaminya membutuhkannya. Bayangkan apabila si istri itu tidak melakukan ibadah apapun, baik fardu apalagi juga sunnah, kemudian rileks begitu saja, kemudian suaminya punya hajat, punya keperluan kepada istrinya lalu menolak. Hanya karena tidak mood, maka dosanya lebih besar. Kalau suami sampai mangkel, sampai umpamanya keheul kesal, maka semalam itu istri itu dilaknat oleh para malaikat. Nah, jadi suami adalah kunci surga atau neraka bagi istrinya. Siapa saja istri yang durhaka kepada suami, sehebat apapun ibadahnya, dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Dari semua keterangan tadi kita bisa memahami bahwa di surga itu ada aroma, ada wangian. Oh, surga itu wangi. Surga itu aromanya menyenangkan. Tapi tidak bikin enak dan tidak beracun. Kalau umpamai wewangian di dunia, kadang-kadang beracun, kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak nyaman kepada orang-orang tertentu terhadap wewangian tertentu. Tapi wewangian dan aroma di surga membuat semua ahli surga itu senang. Semua ahli surga bahagia. Semua ahli surga merasakan kenyamanan. Ya. Inilah dua keterangan ya, tentang dua kondisi di surga, yaitu ada cahaya dan ada juga wewangian dan aroma di surga. Ya, insya Allah kondisi-kondisi di surga yang lainnya akan kita jelaskan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup ya, sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Ustaz. Naam, syukran Ustaz atas penyampaian materinya, dan kita buka sesi tanya jawab kepada para pendengar juga pemirsa. Kami persilakan bisa bertanya langsung kepada Al Ustaz dengan cara menelpon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono ya? Siap. Siap. Silakan Pak. Saya mau tanya. Iya. Di surga ada cahaya, ada angin. Seperti di dunia, tapi tidak sama. Bagaimana yang saya tanyakan, seorang wanita yang tidak mencium baunya surga, diantaranya yang ini acuh sama suami dan minta cerai. Mohon diterangkan lagi, tadi belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu di antara orang yang tidak akan mencium aroma surga adalah wanita yang durhaka kepada suami, menuntut cerai tanpa uzur syar'i. Ya, itu tidak akan mencium baunya surga. Minta penjelasan. Kayaknya sudah begitu gamblang jelas. Contohnya umpamanya, wanita itu meminta cerai kepada suami hanya karena umpamanya ya, hanya karena umpamanya sudah bosan dengan suami, apalagi kepincut sama lelaki lain. Ah, sudah bosan saja, mau nikah lagi, mau tidak, mau laki, mau laku lagi ataukah tidak, pokoknya sudahlah ya. Sudah bosan umpamanya. Tanpa uzur syar'i, ya. Adapun kalau ada uzur syar'i, seperti umpamanya suami melakukan pelanggaran syar'i, baik meninggalkan kewajiban, meninggalkan rukun Islam, dia meninggalkan sholat, ya, dia tidak saum Ramadan, dia tidak mengeluarkan zakat padahal sudah terkena kewajiban zakat, dia tidak mau haji padahal kaya raya, ya, hanya karena urusan dunia. Maka itu termasuk sudah diingatkan berkali-kali, kekeh karena hawa nafsu. Ya, itu mah boleh menjadi uzur syar'i untuk apa? Untuk meminta cerai, khulu, atau melanggar apa yang nyata-nyata dilarang. Suaminya mabuk, suaminya berjudi, suaminya pencuri, pencopet atau yang sejenisnya merampas hak orang, ya. Suaminya berzina, pezina, dan seterusnya. Umpama sudah diingatkan, sudah dinasihati, tapi kekeh, tidak mau apa namanya meninggalkan kemaksiatan yang nyata-nyata diharamkan. Maka iya, itu menjadi uzur syar'i untuk meminta cerai, untuk meminta talak dari suaminya. Dan meminta cerai itu tidak dosa apabila alasannya syar'i seperti itu. Apalagi kedua-duanya, ya, kewajiban ditinggalkan, ya, yang dilarang oleh Allah dilanggar. Apalagi sampai melakukan praktek-praktek syirik dan kufur. Dia umpamanya ke dukun, dia umpamanya melakukan ritual syirik, dia umpamanya mempelajari ilmu sihir dan yang sejenisnya, maka itu termasuk uzur syar'i, di mana seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada suami dan tidak dianggap berdosa, tidak terkena dengan hadis tadi. Adapun kalau alasannya alasan yang tidak syar'i, maka tidak boleh. Siapa saja wanita yang seperti itu, umpamanya karena suaminya ganteng, muda, banyak yang gantung, banyak wanita yang menginginkannya, istrinya cemburu terus, padahal suaminya tidak pernah melayaninya, ya. akhirnya minta cerai karena tidak kuat dengan kondisi begitu. Itu bukan alasan syar'i. Ya, saya mah lebih baik nikah kepada yang goreng patut, biar gak ada yang apa namanya, yang menginginkannya. Akhirnya dia menikah kepada yang goreng patut, yang goreng patutnya malah beki ke AWW. Akhirnya ditadur juga. Ada yang seperti itu, ada. Jadi bukan kasep dan goreng patutnya, tapi karakternya, ya. Selama dia soleh, alhamdulillah. Ya soleh, ya ganteng, ya alhamdulillah. Kalau banyak yang mau, ya wajar. Ya, siapa yang tidak mau kepada yang soleh dan yang ganteng. Tapi yang penting adalah karakteristik suaminya tidak cunihin gitu. Ya. Nah, oleh karena itulah, maka kalau alasan meminta cerainya karena hal itu, maka terkena dengan hadis tadi. Dia tidak akan mencium aroma surga. Wallahu a'lam. Silakan. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Dari siapa, di mana? Iya, dari Bu Iis, Ustaz. Iya, silakan Bu Iis. Silakan. Maaf Ustaz, ini di luar tema ya. Iya. Ini ada kasus rumah saya berdampingan dengan masjid yang dari dulu dibangun oleh kakek saya. Sudah 30 tahun lebih kakek dan nenek sudah meninggal. Kemudian imam masjid diganti sama bapak saya. Tapi bapak saya juga sekarang udah sepuh ya, udah 90 tahunan. Nah, beberapa tahun ini ada yang dianggap yang udah dengan banyak kebidahan. Kemudian saya ya, alhamdulillah murudan. Halo Bu, kenapa ini putus-putus? Ya, teruskan. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, dengan imam yang banyak kebid'ahan itu, karena Bapak saya udah sangat sepuh gitu Pak Ustadz ya. Intinya bagaimana Bu pertanyaannya? Ya, saya mencoba menghentikan itu, alhamdulillah itu muludan sama rajaban sudah ditiadakan, tapi setelah sholat subuh sama sholat maghrib itu masih dilakukan yang keras yang enggak sekali gitu Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tindakan saya gitu Pak Ustadz? Kemudian apakah boleh bila suatu saat saya menjual tanah, kan gitu Pak Ustadz? Menjual tanah terus untuk apa? Ya tanahnya yang sekarang dibangun masjid gitu, karena itu dari dulu pakai juga belum diwakafkan. Oh, belum diwakafkan. Nah, rencana saya kan itu emang kakek sama nenek dari dulu ya. Rencananya kalau suatu ketika saya menjual tanah itu untuk diwakafkan ke tempat lain, kami juga baru begawai gitu, boleh tidak gitu? Baik. Iya, ya itu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Iis di Cililin ya, barakallahu fik. Kalau ada orang memiliki tanah tapi tidak diwakafkan, lalu membangun masjid di atas tanah tersebut, lalu dipakai, boleh enggak tanahnya dijual? Kalau tanah tersebut tidak diwakafkan, berarti masih milik pribadi. Boleh enggak dijual? Terserah, boleh. Ya. Secara syar'i boleh. Kemudian dia jual, kemudian uangnya dia alihkan ke tempat lain, lalu dibangun masjid lagi di sana. Yang dikelola oleh umpamanya orang yang dipercaya ilmunya dan akidah serta manhajnya, pemahamannya. Sehingga mengalir pahala pengamalan sunnah di sana. Ya, terus diwakafkan. Ya, boleh, itu lebih bagus. Ya, paling-paling negatifnya adalah menghadapi reaksi masyarakat. Masyarakat menjadi tidak memiliki masjid. Ya, Paling itu saja. Ada reaksi sosial dari masyarakat. Adapun hukum secara syar'i, karena tanah itu tidak diwakafkan, masih milik pribadi, ya boleh dijual, ya boleh diambil, boleh dialih fungsikan. Ini kan tanah saya mau pakai ini untuk membuat rumah karena saya butuh rumah untuk anak saya umpamanya. Akhirnya masjid tersebut diubah fungsinya menjadi rumah. Secara syar'i boleh saja, cuma dia pertama kehilangan ladang pahala dari amal ibadah yang dilakukan di masjid itu, yang kedua ada reaksi masyarakat. Ya, adapun yang pertama tadi umpamanya kehilangan ladang pahala, tidak, karena ini dialihkan ke masjid atau disumbangkan ke masjid lain yang nyunnah, kemudian masjid tersebut direnovasi atau diperbesar. Karena masjid yang nyunnah tersebut tidak lagi nampung jumlah jamaah yang datang, akhirnya diperbesar. Dibiayanya dari sana, mengalihkan masjid tadi, dijual tanahnya, kemudian uangnya disumbangkan, ya, diumumkan ke masyarakat. Ini tetap jadi masjid, cuma di tempat lain, ya. Secara syar'i boleh. Cuma paling ada reaksi sosial dari masyarakat. Silakan diantisipasi kalau memang demikian. Pikirkan juga warga di sana bagaimana sholatnya kalau memang sudah tidak ada masjid. Kecuali kalau memang di area itu ada masjid yang dekat. Yang umpamanya jaraknya kurang dari 100 meter umpamanya. Ya gak masalah gitu ya. Silakan, hanya pasti ada reaksi secara sosial dari masyarakat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Saya dari Abu Safia di Perompong, Sidon. Oh, silakan. Pak Ustaz, mau tanya, maaf Pak Ustaz, ini urgent, cuman saya agak di luar tema Pak Ustaz. Iya. Anak saya tuh mau ngawinin anak saya Pak Ustaz. Dengan pacarnya. Cuman satu sisi pacarnya ini tidak dapat persetujuan dari pihak lakinya Pak Ustaz. Anak Bapak putri putra? Putri. Kenapa Pak Ustaz? Anak Bapak putri. Putri saya, Pak Ustaz. Yeah. Putri. Ya, cuman kan karena saya khawatir dengan kondisi situasi mereka sekarang, Pak Ustadz. Iya. Sehingga saya mau dengan tegas saya sudah bilang ke pacarnya untuk segera menikahkan dinikahkan anak saya. Cuman pacarnya sudah setuju, Pak Ustadz. Cuman orang tuanya tidak setuju, Pak Ustadz. Orang tua mana, Pak? Orang tua lakinya ya. Cowoknya itu. Iya. Gimana jalan keluarnya Pak Ustadz ya? Saya juga karena ketakutan sering datang ke rumah, terus saya terus keluar, terus kadang jalan sendiri, jadi suka ngumpet-ngumpet Pak Ustadz. Kita takut ada apa-apa Ustadz di kemudian hari gitu Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Iya, inilah perlunya pendidikan ya kepada anak sejak dini. Jangan sampai anak tidak terdidik, dibiarkan liar begitu saja, sehingga ketika menjelang ABG, dewasa gitu, pergaulannya tidak terkontrol. Punya pacar, bobogohan, pacaran, kalau di rumah terkontrol, tapi seringkali backstreet, jalan belakang. Ya, ngumpet-ngumpet. Dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau si anak terdidik sejak kecil pergaulannya, ya, dididik ngaji, insya Allah tidak akan demikian. Nah, sekarang ini sudah kejadian, sudah terlambat untuk dididik. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama tadi nikahkan. Kalau umpamanya orang tuanya belum setuju, ketika bilang, anaknya yang bilang, coba orang tua, si istri menghubungi orang tua yang laki-laki. ceritakan kondisinya. Mereka itu sudah sangat dekat sekali, khawatir terjadi apa-apa, terjerumus ke dalam perzinahan dan seterusnya, dan itu bisa bermasalah bagi kita semua, ya. Nah, lebih baik yuk nikahkan saja. Antar orang tua bilang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap didik anaknya. Baik yang putri bapak sendiri dididik di papatahan. Itu teh dosa. Apa yang dilakukan oleh anak, dosanya nanti kecipratan ke orang tua. Orang tua kecipratan karena tidak mendidik atau kurang mendidik sejak kecil tentang agama, sehingga anaknya terjerumus ke dalam hal yang demikian. Dan apabila terjadi sesuatu yang sikap sifatnya aib, orang tua pasti kena, ya. Orang tuanya akan, kata orang Sunda, ikut kawiwirangan. Makanya harus tegas, ya. Tidak boleh berdua-dua, tidak boleh berkhalwat, tidak boleh pergi berdua-dua ke tempat yang mereka kehendaki. Apa jalan-jalannya berdua dijamin? Ya dijamin teh saat itu. Saat ada banyak orang, ketika sedang berdua di tempat sepi, siapa yang bisa menjamin? Diri mereka sendiri tidak akan bisa menjamin bahwa mereka akan selamat dari jebakan setan laknatullahi alaih. Jadi papatahan, nasihati kedua-duanya secara tegas. Dan ada larangan secara tegas, jangan berdua-dua. Jangan apel-apelan, jangan berpacaran. Sampai mereka diizinkan untuk menikah, ya. Harus tegas. Karena apa? Karena ini menyangkut dosa atau pahala. Kalau dibiarkan berdosa, kalau dipertegas akan pahala, gitu ya. Jadi itulah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh orang tua dari putri ini. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz, atas jawabannya. Kita beralih dulu ke pesan singkat. Ada dua orang yang bertanya yang senada, Ustaz, dari satu dari Abdillah di Bandung. Dan yang kedua dari Abu Rausan di Bandung juga. Di saat keadaan sekarang masih terjadi wabah COVID, apakah masih ada uzur bagi kita untuk tidak pergi sholat berjamaah di masjid? Apabila wabah ini terjadi bertahun-tahun, apakah masih ada uzur, Ustaz? Yang keduanya adalah, ketika kita pandemi, kita sholat di rumah, dan ketika masjid dibuka, kita pernah ada rasa ketakutan akan pandemi. Tapi sekarang rasa ke masjid suka ada rasa malas dan akhirnya sholat di rumah, berbaur antara rasa takut dan rasa malas ke masjid. Apakah hal tersebut berdosa, Ustaz? Iya, barakallahu fik. Pertama, kalau kondisi di masjid aman, dalam arti protokoler kesehatan diperketat, orang-orangnya juga kelihatan menjaga diri, ya, disiplin. Ketika masuk diukur suhu, ada hand sanitizer, terus ada jaga jarak. Di masjid hanya sholat fardu, sholat sunnahnya di rumah, wudunya di rumah. Tidak ada kontak fisik, tidak ada salaman, tidak ada cipika-cipiki, tidak ada tepak toel, tidak ada pagegeye. Pintu masjid terbuka, tidak ditutup. Kalau ditutup, pasti ada sentuhan kepada pintu itu, ya. Tapi kalau dibuka, tidak menyentuh pintu apapun langsung. Jadi umpamanya, beberapa menit sebelum azan, itu pintu sudah dibuka, pintu masjid. Tidak ditutup. Kenapa? Karena kalau ditutup, pasti setiap orang yang keluar masuk akan menyentuh pintu. Dan itu berisiko untuk terjadi penularan. Jadi kalau umpamanya di masjid tersebut terjaga, ya, maka ya ke masjidlah. Tapi kalau masjid itu tidak terjaga, asal semua orang bisa masuk, pintunya ditutup, kemudian banyak orang yang tidak pakai masker dan seterusnya, khawatir ya menjadi media penularan, maka ya menjadi uzur syar'i untuk sholat di rumah dan tidak berdosa. Jangankan uzur seperti itu, uzur hujan yang tidak mengancam jiwa membolehkan seseorang sholat di rumah. Dan tidak berdosa dengan itu. Dan pahala sholat berjamaah di masjid tetap dapat bagi orang yang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Jadi tergantung kondisi masjidnya, ya. Dan kondisi masjid di setiap tempat berbeda-beda, ya. Ada yang ketat, ada yang asal-asalan. Bahkan ada imam yang di masjid itu di apa namanya diterapkan physical distancing gitu ya, social distancing, ada jarak. Imamnya rapat. Nabi SAW harus merapat. Ada yang begitu. Jangan takut ya, itu takdir Allah kok. Dia memahami takdir berdasarkan pemahaman jabriyah. Takdir Allah itu tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar wajib tetap dilakukan. Setelah ikhtiar maksimal tetap kena, baru takdir. Jangan sampai hanya mengandalkan takdir Allah tapi tanpa ada ikhtiar. Nah, kalau ada imam yang seperti itu, jangan diturut. Karena apa? Karena ini menyangkut urusan nyawa. Emang bisa merenggut nyawa orang gitu kalau terkena? Iyalah, banyak yang sudah mati. Ya, realitanya begitu, penjelasan dari ahli kesehatan, ahli medis juga seperti itu, ancamannya nyawa. Dan Nabi SAW menyuruh untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri dari wabah seperti ini. Dan itu adalah perintah yang berstatus syar'i. Beliau menyatakan, firra minal majdum, firraraka minal asad. Lari kamu dari wabah, dari orang yang terkena wabah. Seperti kamu lari dari singa, menghindari singa. Ya, singa agak mending bisa ditembak. Wabah gak bisa dilawan. Singa masih mending paling 1-2 orang yang kena. Yang dibunuh, diterkam oleh singa. Tapi kalau wabah sekali kena bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Satu-satunya cara untuk melawan virus ini ya, dihindari sejauh-jauhnya. Dihindari dengan cara-cara yang bisa menghindarkan diri dari wabah itu. Salah satunya adalah jaga jarak. Jadi ketika tidak terjamin akan aman dari penyebaran virus, karena melihat situasi seperti itu, ya maka ya menjadi udzur syar'i untuk tidak sholat ke masjid, tetap di rumah. Jangankan, sekali lagi, jangankan virus yang mematikan, hujan yang tidak mematikan saja membolehkan seseorang sholat di rumah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan muadzinnya untuk melafadzkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum ketika hujan. Dan itu perintah, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Ya, itu perintah. Perintah syar'i, ya. Jadi tergantung masjidnya, ini yang pertama. Kedua, bagi orang yang terbiasa sholat di masjid, lalu ada pandemik seperti ini, sholat di rumah. Idealnya mestinya dia kangen ke masjid. Dia rindu ke masjid, bukan malas, bukan keenakan. Ya, begitu umpamanya ada masjid yang dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sumringah, ada masjid nih, bisa dibuka, bisa sholat lagi berjamaah, mestinya begitu. Tidak boleh ada rasa malas dan keenakan untuk sholat di rumah, tidak boleh. Ya, karena apa? Karena ini efek dari sholat yang benar adalah dia betah. Berada dalam kondisi sholat berjamaah yang seperti itu. Ya, berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh ada rasa malas. Sholat di rumah bukan keenakan. Tidak ke masjidnya bukan karena malas. Hilangkan hal itu. Satu-satunya alasan kita tidak sholat ke masjid karena takut virus. Takut virus adalah takut tabii yang tidak bertolak belakang dengan tauhid. Ya. Sama dengan takutnya kita kepada singa, bahkan lebih. Kata Nabi SAW, firra minal mazlum, firraraka minal asad. Dan itu jangan sampai kebablasan. Wah, takut kepada selain Allah itu syirik. Itu jangan kebablasan seperti itu. Orang itu memukul rata seluruh jenis takut gitu ya. Bukan takut seperti itu yang syirik ya. Nabi, para nabi juga takut kepada musuh-musuhnya. Nabi Ibrahim takut ya kepada tamu yang tidak dikenal, padahal tamu itu adalah para malaikat. Wah. Kemudian Nabi Musa juga takut kepada Firaun sampai lari setelah membunuh. Al-Quran yang menjelaskan takut itu ya. Wah, yang menunjukkan bahwa apa? itu bukanlah takut yang syirik, tapi takut tabii. Ya, wallahu a'lam. Silakan ada telepon lagi. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mahfud Permana Cimahi, Ustaz. Silakan Pak Mahfud. Ya. Ustaz, ana mau bertanya tentang bab surga. Terus terang saya suka rindu dengan anak saya yang sudah meninggal. Nah, terus apakah dalam satu keluarga itu bisa berkumpul kembali enggak, Ustaz, itu? Itu yang saya tanya. Usianya berapa waktu meninggal, Pak? Usianya 17 tahun. Ah, sudah balig ya. Iya. Itu aja yang saya tanyakan, apakah keluarga bisa berkumpul dengan anak semua, dengan orang tua itu sama saudara di surga gitu, nah itu aja. Terima kasih, Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak siapa barusan ya? Apa Mahfud? Pak Mahfud MD gitu. Barakallahu fiik. Apakah nanti ahli surga itu akan berkumpul kembali dengan para keluarganya, anggota keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan kerabat-kerabatnya, bahkan dengan sahabat-sahabatnya? Iya, barakallahu fiik. Iya betul Pak, ini sudah berkali-kali ditanyakan dan berkali-kali juga dijawab. Bahwa nanti satu keluarga yang semuanya iman akan berkumpul kembali di surga. Dan itu salah satu di antara apa? Di antara sumber kebahagiaan kita. Jangankan di surga, di dunia saja. Salah satu yang membuat kita bahagia itu adalah ngumpul dengan keluarga. Suami istri dengan anak-anak, dengan cucu, dengan orang tua, ngumpul dalam keadaan bahagia. Suasana yang terbahagia umpamanya ketika Idul Fitri. Semuanya berdatangan ke orang tuanya ya. Ada anak istri, ada menantu, ada cucu, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan ceria, semua dalam keadaan bahagia. Semuanya umpamanya rumahnya itu besar ya. Semua anak-anaknya dan mantunya datang pakai mobil bagus, mobil mewah. Kemudian cucu-cucunya sehat-sehat, lucu-lucu. Di rumahnya berlimpah segala macam jenis makanan. Buah-buahan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Ya. Nah, bahagia enggak? Bahagia. Bahagia. Dan ketika umpamanya suami istri walaupun kaya raya, tapi anak-anaknya tidak ada yang datang waktu Idul Fitri. Karena jauh, masih sedih ya. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Di akhirat akan ngumpul, ya akan ngumpul. Berdasarkan nas ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kata Allah SWT, dan orang-orang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan. Anaknya ikut iman, cucunya ikut iman dan beramal soleh. أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Kami akan ikutkan, kami akan gabungkan anak-anak mereka itu dengan anak-anaknya. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan amal mereka sedikitpun. Bahkan sekalipun level surganya tadinya berbeda karena perbedaan kualitas dan kuantitas amal, umpama orang tuanya itu lebih soleh daripada anak-anaknya. Sehingga berada di level yang lebih tinggi. Anak-anaknya juga soleh, tapi kadar kesolehannya itu jauh di bawah anak, di bawah ayahnya, di bawah ayah dan ibunya. maka nanti akan dikatrol. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini bahwa anak-anak akan disatu levelkan di surga dengan orang-orang tuanya, sekalipun amalan anak-anak itu jauh di bawah amalan orang tua mereka. Apalagi kalau sama satu level, ya. Berdasarkan hal itulah maka ya, orang tua anak akan gabung kalau sama-sama iman, sama-sama ke surga. Jangankan untuk di akhirat, di dunia umpamanya, orang tua dan anak-anak itu bareng bepergian, baik pakai pesawat ataupun pakai kereta, tapi berada dalam kelas yang berbeda. Orang tua atau umpamanya di ekonomi, dia di kelas eksekutif. Aduh, itu tidak apa namanya, tidak nyaman ya. Kenapa harus begini? Lebih baik bareng-bareng di ekonomi sekalipun, ya. Apalagi bareng-barengnya di eksekutif. Walaupun umpah kita di eksekutif nyaman, enak, tapi ingat orang tua di ekonomi sumpek sempit, ya. Gak nyaman perasaan ini di dunia loh. Maka kebahagiaan, kesenangan berkurang, bahkan bisa hilang. Oleh karena itulah maka keluarga akan kembali menyatu di surga dan itu termasuk salah satu di antara sumber kebahagiaan. Wallahu a'lam ya. Terakhir ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang melalui pesan singkat. Ada dua pertanyaan yang senada Ustaz mengenai hubungan suami istri. Ustaz mau bertanya, jika suami tidak mendidik kita dalam beragama, apakah boleh kita meminta cerai? Dan yang satunya lagi, bagaimana bila suami yang tidak memberikan nafkah, semua menjadi tanggungan istri, bagaimana menyikapinya, kata Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Pertama, kalau suami tidak mendidik istri, bukan meminta cerai, minta dididik. Minta dididik. Bagaimana kalau suami pemahaman agamanya sama dengan istri, sama-sama awam, sama-sama bodoh, atau bahkan di bawah level istrinya, ya? Maka ajak ngaji bareng. Ajak untuk hadir ke pengajian atau umpamanya kalau musim pandemik seperti ini, yuk kita dengar sama-sama di radio, di TV, di YouTube ini pengajian. Itu jauh lebih baik daripada meminta cerai, ya. Jadi kerusakan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, perbaiki dulu. Kalau memperbaikinya jauh lebih baik daripada membuangnya, ya, daripada memutuskannya. Itu pertama. Kedua, bagaimana kalau si suami tidak menafkahi istri? Ya, tidak menafkahi istri termasuk salah satu uzur si istri boleh menuntut cerai. Kalau memang sudah tidak dinafkahi oleh suaminya, baik tidak dinafkahi itu karena kelalaian suami. Suami punya uang, tapi dia egois. Dia uangnya itu untuk dirinya, untuk makan-makan senang-senang dengan kawan-kawannya. Anak istrinya tidak diparaban. Dosa itu ya dosa. Nabi SAW menyatakan, kafa bil mar'i itsman idza dhayya ma ya'un. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Istrinya, anaknya disia-siakan, tidak dinafkahi, maka dia berdosa. Boleh enggak istri meminta cerai? Boleh, tapi tidak wajib. Tidak harus dan belum tentu lebih baik, tapi secara syar'i boleh, ya. Nah, kalau umpamanya sekarang begini, si suami itu sudah maksimal berusaha, ya. Tapi memang penghasilannya kecil, tidak bisa menafkahi, tapi istrinya dia usaha dan penghasilannya lebih besar, ya. Apakah lebih baik minta cerai? Jangan, karena suami sudah berupaya maksimal, tapi ya hanya segitulah rezekinya yang Allah tetapkan. Tetap support suami selama masih terpenuhi kebutuhan pokok dia sebagai sebuah rumah tangga. Masih bisa makan secara normal wajar, anaknya masih bisa sekolah, walaupun uangnya lebih banyak dari istrinya daripada suami. Selama suaminya itu apa? Berupaya maksimal. Kecuali kalau suaminya itu tidak berupaya maksimal, malas. Mentang-mentang istrinya punya toko, mentang-mentang istrinya punya usaha, ah sudah ucang angge saja, ya luntang lantung gitu ya. Itu mah namanya nyalindung, nyalindung kagelung, ya. Henteu kagungan kekenyos gitu mah, ya. Dia wajib berusaha karena kewajiban dia mencari nafkah. Kalau dia malas, ya sudah di apa, disuruh, ayo kerja, ayo kerja. Karena kamu sudah punya duit untuk apa? Ini uang saya, gitu. Kan yang berkewajiban memberi nafkah kamu sebagai suami. Kalau tetap malas begitu, boleh nggak minta cerai? Boleh. Kalau malas, ya. Tapi kalau dia sudah berupaya maksimal, tapi memang rezekinya segitu-gitunya, maka apresiasilah, ya. Tetap beri penilaian yang baik, support, dan tetap pertahankan rumah tangga, ya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.